karena sesungguhnya hamba-hambamu, ciptaanmu yang ada di langit dan di bumi, setiap harinya, pagi dan malam, semuanya berzikir kepadamu, ya Allah. Engkau tidak butuh zikir kami, ya Allah. Engkau tidak merasa rugi dengan kami tidak berzikir kepadamu, ya Allah. Kemuliaanmu tidak bertambah dengan zikir kami, ya Allah. Engkau tidak menjadi hina jika kami tidak berzikir, ya Allah. Kami yang butuh kepadamu, ya Allah. Kami lemah sedangkan Engkau maha kuasa, ya Allah. Kami kotor sedangkan Engkau maha suci, ya Allah. Kami bimbang sedangkan Engkau yang memberi petunjuk, ya Allah. Kami fakir dan Engkau maha kaya, ya Allah. Kami tidak berdaya, Engkau maha kuasa, ya Allah. Kami bodoh, Engkau maha bijaksana, ya Allah. Kami awam sedangkan Engkau maha tahu, ya Allah. Kami rendah sedangkan Engkau maha tinggi, ya Allah. Kami tidak punya apa-apa sedangkan Engkau yang memiliki langit dan bumi, ya Allah. Ya Allah. Duhai Allah, kami ingin belajar membiasakan lisan kami menyebut nama-Mu. Bimbing kami, ya Allah, agar lisan ini ringan menyebut nama-Mu, agar lidah kami basah dengan nama-Mu, agar kami tidak lagi perlu berpikir panjang untuk menyebut nama-Mu, agar kami tidak merasa enggan dan sombong menyebut nama-Mu, agar kami tidak merasa malas dan berat menyebut nama-Mu. Bimbing kami agar lidah kami, lisan kami terbiasa menyebut nama-Mu, ya Allah. Bimbing kami agar pikiran kami terbiasa mengingat nama-Mu, ya Allah. Ketika kami senang, kami mengingat Engkau, ya Allah. Ketika kami susah, Engkau yang pertama kami ingat, ya Allah. Ketika kami hampir berputus asa, kami selalu berharap dan tidak berputus asa karena Engkau maha kuasa, ya Allah. Ketika kami dalam keadaan lelah, mengingat-Mu menguatkan kami, ya Allah. Ketika kami dalam keadaan sedih, mengingat-Mu menjadi hiburan bagi kami, ya Allah. Bantu kami untuk selalu mengingat-Mu. Jangan biarkan kami lupa kepada-Mu. Kami ingat semua nama-nama makhluk. Kami ingat semua teman-teman kami untuk kami minta tolong. Tetapi kami lupa meminta tolong kepada-Mu, ya Allah. Allahumma ilaika aslamna. Allahumma wa bika amanna. Allahumma wa alaika tawakkalna. Allahumma ilaika anabna. Asaituka Rabbi. Asaituka Rabbi. عصيتك ربي فأمهلتني. Aku bermaksiat kepada-Mu, ya Allah. Aku berbuat dosa kepada-Mu, ya Allah. Aku berbuat ingkar kepada-Mu, ya Allah. Aku durhaka kepada-Mu, ya Allah. Sedangkan Engkau menangguhkan kami dari kemarahan-Mu. Ketika kami berbuat dosa kepada-Mu, ya Allah, Engkau tidak marah kepada kami, ya Allah. Engkau beri kami waktu bertaubat, ya Allah. Engkau beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri, ya Allah. Asaituka Rabbi fa'amhaltani. Asaituka Rabbi fa'amhaltani. Asaituka Rabbi fa'amhaltani. Maka ampunkan dosa kami, ya Allah, Seandainya engkau tidak mengampuni kami ya Allah, siapakah lagi yang akan bisa mengampuni kami selain engkau ya Allah. Seandainya engkau tidak membuka pintu maafmu kepada kami, siapa lagi yang bisa memaafkan kami setelah engkau ya Allah. Jika engkau tidak menyayangi kami ya Allah, maka kami tidak punya siapa-siapa lagi ya Allah. Engkau satu-satunya harapan kami ya Allah, satu-satunya yang kami minta kebaikan dan rahmat ya Allah. Qasadnaka Rabbi, qasadnaka ya Allah, qasadnaka ya Rahman, ya Rabbal Alamin. La hilas tulil fidawsi ala wa la aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azimi. Duhai Allah, kami tidak layak ke surgamu, tetapi kami tak sanggup menerima azab di nerakamu. Maka terimalah taubat kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan mengampuni dosa-dosa besar. Ilahi las tulil firdaw si ala wa la aqwa ala naril jahimi fahab li taw batan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azimi. Allahumma salli wa sallim wa barik على حبيبنا وسيدنا ونبينا وعظيمنا محمد. Teman-teman sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan sebagaimana kita memohon kepada Allah kebaikan-kebaikannya, Allah perkenankan semua harapan kita, dan sebagaimana kita berselawat kepada Rasulullah, Rasulullah juga akan ingat kita nanti di padang mahsyar. Sebelum saya tutup, saya juga ingin mengingatkan kita semuanya agar kita terus menjalankan program yang sudah diamanahkan oleh guru-guru kita di barisan bangun negeri, yaitu program membangun masjid peradaban. Dimulai dari program lingkungan, yaitu sedekah sampah. Yang sudah kita sepakati, 3 jenis sampah yang sudah pernah di-mention atau disebutkan di sosial media. Nanti yang bagi belum bergabung menjadi member, yuk kita bergabung. Kita awali dulu dengan satu gerakan, insya Allah kalau gerakan ini berkembang di seluruh Indonesia, mudah-mudahan kita benar-benar bisa menyelesaikan sedikit dari permasalahan sampah kita. Karena Salah satu permasalahan sampah itu yang paling besar, yang paling basic itu adalah pemilahan sampah di sumbernya, yaitu rumah tangga. Itu salah satu solusi yang luar biasa. Saya udah diskusi dengan Pemprov, saya diskusi dengan Pemkot, saya diskusi dengan beberapa aktivis lingkungan. Salah satu masalah mereka semuanya sama, yaitu mengkomunikasikan masalah sampah ini kepada publik. Dan ternyata panggung dakwah menjadi salah satu media komunikasi yang paling efektif, yaitu di masjid. Mudah-mudahan dengan kita lakukan ini di Bandung, semalam udah di launching sama Ustaz Abdul Somad di chapter Bintaro. Nanti habis ini saya mau ke Pontianak, ke Jogja, kita juga akan bikin program Less Waste Sedekah Sampah di Masjid Peradaban, Masjid Less Waste. Kalau banyak masjid udah bergabung dalam program ini, insya Allah nanti kita tambah agenda berikutnya. Apa agenda berikutnya? Udah ada dalam list agenda-agenda dakwah sosial dan dakwah lingkungannya para guru, insya Allah. Yuk kita bergabung dalam barisan bangun negeri, kita bangun Indonesia semampu kita dengan cara-cara yang kita bisa. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.